نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فإن أعزكم الله kita teruskan kembali pembahasan risalah usul di tafsir. Kita masih pada pembahasan bab yang pertama tentang nuzul Quran. Dan telah kita baca sampai pada penjelasan mu'allif rahimahullah bahwasanya umur Nabi alaihi salatu wassalam ketika kali pertama turun wahyu ialah umur 40 tahun menurut pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Umur yang ideal, sempurnanya akal, sempurnanya panca indera, sempurnanya didikan. Sampai dan juga sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu tentang turunnya Al-Quran ada beberapa macam. Ingat ya, yang pertama turun ke Lauhul Mahfuz secara keseluruhan, kemudian yang kedua dari Lauhul Mahfuz turun secara keseluruhan ke langit dunia, kemudian dari langit dunia diturunkan secara perlahan-lahan bertahap kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril selama beliau menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Saya lihat. Sekarang kita masuk pada penjelasan malam yang berikutnya menerangkan tentang sifat-sifat Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala والذي نزل في القرآن من الله تعالى dan yang menurunkan Al-Qur'an dari Allah tabaraka wa taala ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kepada nabi alaihi salatu wassalam Jibril adalah malaikat Jibril ahadul malaikatil muqarrabin, salah satu malaikat-malaikat al-muqarrabin yang didekatkan kepada Allah, al-kiram yang mulia. Dari kalangan para malaikat, assalamualaikum, ada tiga sosok malaikat yang merupakan umaraul malaikat, pemimpin-pemimpin malaikat. Yang pertama ialah Jibril alaihissalatu wassalam yang bertugas untuk menurunkan wahyu, menyampaikan wahyu kepada para anbiya wal mursalin. Wahyu itu merupakan lambang kehidupan hati. Yang kedua, Malaikat Mikail. Malaikat Mikail yang bertugas untuk mengatur turunnya hujan. Dengan hujan itu akan tumbuh berbagai macam tumbuhan-tumbuhan lambang kehidupan di dunia ini. Yang ketiga ialah Malaikat Israfil yang bertugas untuk meniup asur, trompet sur, nanti di akhir zaman tanda kehancuran semua kehidupan dunia. Dan trompet ditiup yang kedua kalinya tanda kebangkitan mereka dari kubur-kubur mereka. Ini tiga malaikat yang sangat mulia, yang sangat dekatkan kepada Allah SWT, dan pimpinan tertinggi mereka ialah Malaikat Jibril. Barakallahu. Dalilnya, qala Allah Ta'ala 'anil Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Al-Qur'an. Ya Syu'ara ayat 161 sampai 165. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Qur'an ialah tanzil, wahyu yang diturunkan oleh rabbil alamin, Rabb semesta alam. Nazala bihi ar-ruhul amin. Turun dengan Al-Qur'an ini ar-ruhul amin, roh yang terpercaya. Siapa itu? Malaikat Jibril. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Diturunkan pada hatimu wahai Nabi, litakuna minal mundirin, supaya engkau termasuk golongan orang-orang yang memberi peringatan sebagai Nabi, sebagai Rasul. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang sangat jelas. Takut ini menunjukkan Al-Quran dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Quran Islam, sedangkan mereka dengan bahasa Quran. Itu salah ya, yang betul dengan bahasa Arab yang fasih, yang jelas, yang dipahami semua orang-orang Arab. Jadi keterangan ini barakatikun hendak menjelaskan kepada kita proses turunnya wahyu yang ketiga. Tamam? Dari langit dunia, dari sebuah tempat yang namanya Baitul Izzah, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi wasallam dengan perantara Malaikat Jibril. Ini turunnya bertahap ataukah langsung? Jawabannya bertahap. Dalil yang menunjukkan bertahap ialah disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra. Ayat yang ke-106. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila." Yang artinya, wa Qur'anan, dan Al-Qur'an, faraqnahu, kami turunkan dengan bertahap, sedikit demi sedikit, litaqra'ahu 'ala mukthin, supaya engkau wahai Nabi membacakan Al-Qur'an dengan jeda waktu. Tidak langsung, pelan-pelan, per ayat, per surat. Wa nazzalnahu tanzila, dan betul-betul kami menurunkan Al-Qur'an yang sebenarnya. Kalimat faraqnahu itu menunjukkan barakallahu fikum, proses yang ketiga ini diturunkan dengan bertahap selama beliau menjadi Nabi dan Rasul 23 tahun lamanya, diturunkan secara bertahap barakallahu fikum. Namanya kemudian dimana-mana, faedah kenapa Allah tabaraka wa ta'ala menunjuk Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul. Di antara faedahnya adalah mubalaghatun fi nafyi syakki al-Qur'an, untuk penekanan meniadakan keraguan-raguan tentang Al-Qur'an. Artinya penekanan untuk meniadakan keraguan-raguan tentang Al-Qur'an dan menambah rasa iman, rasa percaya tentang Al-Qur'an. Itu kaya. Oleh karena itulah Allah Taala di dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat Malaikat Jibril yang sedemikian agung dan mulia. Apa tujuannya? Supaya kita mantap yang membawa wahyu itu bukan orang sembarangan, tapi seorang malaikat. Dan malaikatnya ini mu'akhadul muqarrabin, salah seorang malaikat yang didekatkan kepada Allah, bahkan pimpinan para malaikat, dan bahkan memiliki sifat-sifat kriteria-kriteria yang sangat agung. Jadi jangan ragu-ragu tentang kebenaran Al-Qur'an. Jangan sampai terbetik pikiran ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Tidak ada. Berikut ini dibawakan oleh Al-Alif Rahimahullah tentang sifat-sifat mereka itu. Qala Rahimahullah Ta'ala, وقد كان لجبريل عليه السلام, dan sungguh Malaikat Jibril عليه السلام memiliki من الصفات الحميدة العظيمة, sifat-sifat yang hamidah, yang terpuji, العظيمة, yang sangat agung, seperti من الكرم, sifat kemuliaan, wal quwwah, kekuatan yang sangat besar, wal qurbi min Allah Ta'ala, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal makanah, kedudukan tinggi, wal ihtiram bainal malaikah, dan dihormati di kalangan para malaikat, wal amanah, sikap amanah, terpercaya, warisusul, keindahan fisik, wakahar, kesucian. Ini semua sifat yang mereka sebut. Ma ja'alahu ahlan, yang membuat Malaikat Jibril itu ahli, layak, li'ayyakuna Rasulullah Ta'ala, supaya beliau menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala bi wahyihi, untuk membawa wahyu-wahyu Allah ila rusulihi, kepada para rasul-rasul Allah. Yakni beliau memiliki sifat-sifat yang sangat mulia, yang sangat agung, yang dengan itu layak sebagai perantara dalam membawa wahyu. Kita jangan ragu-ragu akan amanah dia. Ini dipilih orang khusus, spesial, dengan sifat yang spesial untuk menjaga kemurnian wahyu pada kalau di antara ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran menerangkan tentang Malaikat Jibril, innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran ialah ucapan Rasul yang mulia. Jangan lupa kemarin bahas yang dimaukan dengan ucapan Rasul yang mulia, yakni Malaikat Jibril sebagai pihak yang menyampaikan. Yang menyampaikan ada pun wahyu, wahyunya Allah SWT. Kalam, kalamnya Allah. Maka Jibril sebagai pihak yang menyampaikan. Yang menyampaikan. Orang yang menyampaikan dalam bahasa Arab bisa disandarkan ucapan kepada dia. Seperti yang menyampaikannya para Allah itu. Tapi asal kalam, asal firman, asalnya wahyu, dari Allah SWT. Kira ini Rasulun Karim, Rasul yang sangat mulia, Zir Qawwatin, Rasul yang sangat kuat. Ainda Zil Arsy, menurut ada di sisi Allah yang punya arsy, makin yang makin yang punya makanan, yang punya kedudukan tinggi. Mutahir yang ditaati oleh para malaikat. Sama amin, kemudian dia pun juga amin terpercaya. Ini sifatnya mereka itu. Waqala, Allah juga mengatakan dalam firman-Nya. Allamahu syadidul quwa. Telah mengajari dia Al-Quran, mengajari Rasul, syadidul quwa. Malaikat yang sangat kuat. Zumratin fastawa. Yang punya kedudukan tinggi, fastawa. Dia pun bersemayam. Wahuwa bil ufuqil a'la. Dan dia di ufuk yang sangat tinggi. Ini mereka Jibril. Ini semuanya sifat-sifatnya mereka Jibril. Ayat yang berikutnya, waqala, Allah juga mengatakan dalam firman-Nya, Qul nazzalahu ruhul kudus. Katakan wahai Nabi, nazzalahu telah menurunkan Al-Quran ini, ruhul kudus, roh yang suci. Siapa ya, Pak? Malaikat Jibril. Salah paham. Orang Rasulullah yang memarahkan roh kudus dengan Yesus. Salah besar. Roh kudus di ada malaikat Jibril. Nurab tiga dari Rabbmu. Bilhaqi dengan kebenaran. Liwasabbital ladhina amanu. Kuntu meneguhkan orang-orang yang beriman. Wahuda sebagai bimbingan. Wahushra lil muslimin. Dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang muslim. Di sini mereka juga disifati dengan sifat Ruhul Kudus, roh yang suci para kawasan. Qala rahimahullah. Wa qad bayyana Allah Ta'ala lana. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kami, kepada kita. Awsafa Jibril. Sifat-sifatnya malaikat Jibril. Alladhi nazala bil Qur'an min 'indih, yang menurunkan Al-Qur'an dari sisi Allah. Ini kata beliau, wa tadullu 'ala 'idhamil Qur'an. Dikarenakan yang membawanya malaikat Jibril yang sangat mulia sifatnya, menunjukkan tadullu menunjukkan 'ala 'idhamil Qur'an, menunjukkan keagungan Qur'an. Karena yang membawanya siapa? Orang aku menunjukkan yang dibawa juga para kawan. Wa'inayatihi ta'ala bihi, dan menunjukkan perhatian Allah tentang Al-Quran. Ka'innahu sesungguhnya Allah la yursilu man kana 'azima. Allah tidak akan mengutus seseorang yang agung illa bil umuril 'azimah, kecuali dengan perkara-perkara yang agung. Karena yang membawanya orang besar, dia dibawa juga perkara besar. Besarnya urusan Al-Qur'anul Karim. Indah. Jadi, ringkaskan warahmatullahi dibawakan di sini oleh Malik Rahimahullah tentang sifat-sifatnya Malaikat Jibril untuk menerangkan kepada kita bahwa proses turunnya Al-Qur'an yang terakhir ini dari langit dunia, dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW juga melalui proses yang sangat ketat, yang sangat-sangat terjaga. Dikarenakan yang membawanya seorang malaikat mulia yang memiliki sifat-sifat yang mulia, sehingga Al-Quran yang dibawa sampai kepada Rasulullah SAW terjaga kemurniannya dan menunjukkan keagungan Al-Quran tersebut. Ringkas cerita dari mulai awal pembahasan tentang nuzul Quran itu hendak disampaikan kepada kita Al-Quran itu betul-betul hak. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Pun seperti yang Allah firmankan dan sampaikan langsung kepada mereka Jibril dan sampaikan langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lagi ragu-ragu tentang Al-Quran. Sudah beres, sudah selesai, dan dengan kesepakatan semua para sahabat, semua para ulama. Maka siapa setelah ini para ulama itu yang meragukan tentang kevalidan Al-Quran, itu dipertanyakan keimanannya. Bukan dipertanyakan tentang kesunahannya, tapi keimanannya. Ini orang Muslim, apa? Para ulama. Kalau misalnya, kemudian yang paling dimaksud sebagai faedah tambahan terkait dengan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW disebutkan oleh para ulama, ini ada beberapa cara. Selain yang sebenarnya, ada beberapa cara. Turun dari mulai langsung kepada Rasul sekarangnya. Setelah diutusnya kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turunnya wahyu kepada Rasul itu beragam cara. Yang pertama, ialah disampaikan langsung oleh Allah kepada Rasulnya. Tapi Allah berfirman secara langsung dengan tanpa perantara kepada Rasulnya alaihi salatu wasallam. Seperti ketika Mi'raj. Pada peristiwa Mi'raj. Kalau Isra itu dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kalau Mi'raj ke Baitul Maqdis ke Tanah yang ketujuh sampai situ muntaha. Pada peristiwa Mi'raj. Ketika itu langsung Allah memberikan wahyunya kepada Rasulullah SAW dengan tanpa perantara, langsung mukalamatan, langsung bicara dengan Rasulnya tanpa perantara. Ini pertama. Yang kedua ialah dalam bentuk mimpi yang jujur, manamun shadiqah. Seperti mimpi yang jujur dan terjadinya atau beberapa kenyataannya datangnya seperti fajar subuh yang bersinar. Jadi mimpi yang jujur yang dialami sama Rasul ketika datangnya wahyu itu diumpamakan seperti terbitnya fajar subuh yang bersinar. Itu disebutkan dalam Bukhari Muslim. Dalam Bukhari Muslim dari hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, katanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, awwalu ma tuji'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min al-wahyi ar-ru'ya as-sadiqah bin nawm. Wajana la ar-ru'ya illa ja'at mithlah salatus subuh. Katanya Aisyah, kali pertama Rasul mendapatkan wahyu itu dalam bentuk mimpi yang jujur, yang benar dalam hidupnya. Dan beliau tidak melihat mimpi itu melainkan datang seperti cahaya fajar subuh yang bersinar. Itu katanya Aisyah. Nah ya, para waktu dari bayangkan ya teman Rasul. Nah itu khabarnya Aisyah radhiyallahu taala anha dan yang mengalami hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cara kedua, cara yang ketiga ialah ini yang paling masyhur, yang paling banyak ialah dengan perantara malaikat Jibril. Dengan perantara malaikat Jibril yang dibahas tadi. Nah, malaikat Jibril ini memiliki beberapa cara, beberapa teknis dalam menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Paling tidak ada 4 cara. Yang pertama, dengan cara menampakkan bentuk aslinya kepada Rasul. Jadi malaikat Jibril datang kepada Rasul dalam bentuk aslinya. Kapan dia? Pas kapan ini? Sikwahira. Ketika kali pertama turun surat Iqra, ayat pertama sampai ayat kelima. Ketika turun ayat Iqra, itu sikwahira itu dalam bentuk aslinya. Yang kedua, lagi yang kedua, yang kedua barakallahu fikum, sabab nuzul turunnya Al-Mudathir, awal-awal Al-Mudathir. Ketika beliau sedang keluar rumah, beliau melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya sedang duduk antara langit dan bumi. Ternyata begitu melihat makhluk yang sebelumnya ketemu di gua, langsung lari. Dia mengatakan, zemiruni, zemiruni, zemiruni. Itu disebutkan dalam sahih juga di wajah. Masalah kerjaan, semudian. Begitu sudah senang, turun terang lagi. Ya ayyuhal mustadzir, kum fa'andir, warab faga'fagabir. Ada beberapa ayat, sebagai tanda beliau resmi. Ya, sebagai Rasul. Ketika jauh di wahyara sebagai nabi. Masya Allah. Itu dalam bentuk aslinya. Dua kali beliau melihat mereka juga. Iya, mereka juga itu punya berapa saya? 600. Iya, berapa? 600. Dia memiliki 600 sayap situmiah jana. Satu sayap itu menutupi ufuk. Jadi saya nanti apa kesini? Para kawan. Dan di sayapnya itu meneteskan mutiara dan berlian. Para kawan. Iya, bukan cerai atau ini lah. Ini malaikat. Jadi yang bertakarinya Rasulullah, Rasulullah kami juara di. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua. Cara kedua, malaikat Jibril datang dalam bentuk jelmaan. Menjelma menjadi sosok orang yang disaksikan oleh para malaikat, oleh para sahabat. Seperti apa? Tentang masalah iman dan iman. Namanya hadis. Namanya hadis Jibril. Dikenal dengan hadis Jibril. Tahu? Nah, itu nomor 2 di Al-Bain Al-Rawi. Nah, jadi kisahnya disebutkan katanya Abu Umar bin Khattab dalam Sahih Muslim, tatkala kami sedang duduk-duduk di sisi Rasul, tiba-tiba muncul laki-laki yang sangat sangat hitam rambutnya, putih bajunya, tidak ada seorang pun di antara kami yang kenal dia, tapi tidak ada tanda-tanda safarat. Terus panjang di akhir ibadah juga mengatakan ini mereka Jibril datang mengajari kalian ilmu agama. Itu jelas sosok. Disebutkan dalam riwayat mereka Jibril itu kalau menjelma jadi orang itu mirip salah orang sahabat. Siapa ya? Nah, disebutkan dalam riwayat beliau kalau menjelma jadi seseorang mirip kayak sahabat Dihyatul Kalbi. Sahabat Dihya Al-Kalbi. Sehingga rata-rata orang semua tidak paham. Begitu jika ditahu sama orang itu tidak paham. Jadi mereka itu. Jadi ya. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasul seperti bunyi lonceng yang sangat keras yang memecahkan telinga orang yang mendengarkannya. Ini yang paling sulit dirasakan oleh Rasul. Sampai beliau itu keringatan. Berkeringat dalam keadaan musim dingin. Itu sukan dalam bisnis Aisyah dalam suatu hari. Jadi yang mendengar dengan Rasul. Jadi semua tidak ada yang mendengar. Dengan rokan, tidak. Hanya Rasul yang mendengarkannya. Dan sangat keras suaranya. Sangat memegahkan telinga. Yang paling berhati dari Rasul. Akan beratnya sampai berkeringat dalam keadaan samisin dingin. Itu cara ketiga. Cara berjaya Aisyah dalam suara kembali. Cara yang keempat. Malaikat Jibril turun secara sembunyi-sembunyi kepada Rasul. Oleh surat Al-Qasr. Jadi tidak ada seseorang pun yang melihat. Tetapi ada efeknya kepada Rasul. Di antara efek yang menimpa Rasul ketika berwahyu dengan cara ini, beliau itu kayak orang pingsan, kayak orang sudah mengisah, dia orang sensat, terus tidak sadar, kemudian beliau sadar dan menyampaikan wahyu. Juga karena beliau tertidur sampai beliau menegur. Terus menegur. Nggak lama terus sadar selesai wahinya. Itu dengan cara demikian. Itu pun juga disukai dalam riwayat para komunis. Ini empat cara yang disukai dalam beberapa riwayat. Malaikat Jibril alaihissalam datang membawa wahyu kepada Rasulullah. Membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa cara. Indah. Selesai pembahasan bab yang pertama tentang nuzul Quran. Masya Allah. Lanjut. Lanjut. Ya, lanjut. Tidak berhenti. Si. Tak boleh sih. Tidak salah. Baik. Sekarang pembahasan yang berikutnya, barakallahu fikum, membahas tentang masalah awwalu ma nazala minal Qur'an. Yang kali pertama turun dari Al-Qur'anul Karim. Qala rahimahullah. Saya kira sih, oh itu sebenarnya lah, setengah jam lagi, jatuh. Qala rahimahullahu ta'ala, awwalu ma nazala minal Qur'an, yang kali pertama turun dari Al-Qur'an. Masya Allah. Baik. Qala rahimahullah, awwalu ma nazala minal Qur'an, yang kali pertama turun dari Al-Qur'an, ala wajhil itlaq, secara mutlak, qat'an dengan pasti, ialah al-ayatul khamsul ula min surat al-Alaq. Lima ayat pertama surat Al-Alaq. Surat Iqra. Barakallahu'alaikum. Kamu katakan, ikhwan, ini adalah pendapat jumhur ulama. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Ada lagi yang menyatakan yang kali pertama turun itu ialah suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah. Namun ini pendapat yang salah. Ada lagi yang menyatakan yang kali pertama turun itu ialah Surat Al-Duha. Al-Duha. Ini pun juga pendapat yang keliru. Pendapat yang sangat jauh. Karena kalau ada riwayat yang zahirnya semacam ini, itu bukannya kali pertama turun, tapi turun setelah sekian lama wahyu berhenti. Kalau berhenti, yang kali pertama turun setelah berhentinya wahyu ialah Al-Duha. Jadi bukan kali pertama secara mutlak. Ada pula yang mengatakan kali pertama turun ialah Surat Al-Muddathir. Al-Muddathir. Nah, ini akan terangkan sama Mu'allif rahimahullah bagaimana cara mendudukannya. Sebenarnya ada hadis. Tapi yang benar, yang tepat barakallahu fikum pendapat jumhur tadi. Dan kali pertama turun secara mutlak ialah 5. Ingat, 5 ayat pertama Surat Al-Alaq. Sebagai tanda beliau dianggap sebagai nabi. Faham ini? Qala rahimahullah wa hiya qawluhu ta'ala. Jadi firman Allah subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 5, bukan satu surah, tapi 5 ayat pertama kita. Kemana pula itu? Summa fatara al-wahyu muddatan. Kemudian wahyu berhenti turun. Fatara itu berhenti turun. Muddatan beberapa lama. Jadi setelah turun Iqra, 5 ayat pertama Iqra, kemudian lama enggak turun. Tsumma nazalatil ayatul khamsul ula min suratil Muddatthir. Baru kemudian turun ayat 5, ayat yang pertama Al-Muddatthir. Paham ini? Al-Muddatthir. Wa hiya qawluhu ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal Muddatthir, qum fa'anzir. وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. Yang dengan ayat ini resmi diangkat sebagai Rasul. Jadi Iqra itu, 5 ayat pertama Iqra itu yang kali pertama turun secara mutlak dan turun sebagai tanda beliau sebagai Nabi. Sementara Al-Muddathir, 5 ayat pertama Al-Muddathir turun itu sebagai tanda beliau sebagai Rasul. Kali pertama turun sebagai tanda sebagai Rasul. Barakallah. Dalilnya. Qala sahihain sahih al-Bukhari wa Muslimin an Aisyah radhiyallahu taala anha fi bil wahyi. Dijelaskan dalam sahihain Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha fi bil wahyi tentang kali pertama turunnya wahyu. Qalat, beliau mengatakan, hatta ja'ahul haqqu, hingga datang kepada Rasul al-Haq. Ini wahyu ini. Wa huwa fi ghari Hira, dalam keadaan beliau di gua Hira. Faja'ahul malak, maka datanglah kepada beliau malaikat. Malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Faqala Iqra, berkata Jibril, Iqra, baca. Fakala Nabi SAW beliau mengatakan, ma ana bihari, aku tidak mengerti membaca. Yakni, lastu a'riful qira'ah. Jadi aku tidak mengetahui cara membaca. Fadha karul hadis. Dan beliau menyimpulkan cukup panjang, wa fihi, dan disebutkan di dalamnya, adalah apa? Summa qala, kemudian Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ila qawlihi sampai pada firman-Nya, 'allamal insana ma lam ya'lam. Menurut 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Di mana itu? Di Gua Hira. Dan itu kali pertama turunnya wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tanda sebagai nabi. Itu sahihain. Wa fihi ma'an Jabir, dan disebutkan dalam keduanya di Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia menyebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, wa huwa yuhaddithu, dan Rasul menceritakan an fatratil wahyi, tentang berhentinya turun wahyi. Fatratil wahyi, tentang berhentinya turun wahyi. Turun ada rasulah itu kepada Rasul, baina ana amshi, ketika saya sedang berjalan, iz sami'tu sawtan minas sama', tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Ini yang kedua kalinya, ketika beliau melihat mereka Jibril dalam bentuk aslinya turun antara langit dan bumi. Pada kalau hadis, dibawakan panjang hadisnya, kopi, dan di dalamnya ada lafaz, fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan ayatnya, ya ayyuhal mudathir, qum fa'anzir ila qawlihi, warujza fahjur. 5 ayat pertama surat Al-Mudathir. Dari riwayat ini sangat jelas menunjukkan yang kali pertama turun Iqra. Terus wahyunya berhenti lama enggak turun. Kali pertama turun wahyu setelah itu ialah Al-Mudathir. Paham ini? Barakallahu. Qala rahimahullah. Sekarang menjelaskan oleh kita ada beberapa keterangan yang lain yang menunjukkan adanya pendapat kedua. Sebelum kita cara mengkompromi ini. Qala rahimahullah. Wa thammata ayatun. Dan di sana ada beberapa ayat. Yuqalu fiha, yang dikatakan tentang ayat-ayat tadi. Awwalu ma nazal, sebagai ayat yang kali pertama turun. Wal murad, dan yang dimaksudkan ialah awwalu ma nazala bi'tibari syai'in mu'ayyan. Maknanya adalah kali pertama turun bi'tibar dari sisi syai'in mu'ayyan, sesuatu yang tertentu. Ini tidak secara mutlak, tapi nisbi, relatif. Kali pertama turun terkait dengan ini. Kali pertama turun terkait dengan ini. Tapi tidak secara mutlak. Yang dalam mutlak surat 5 ayat dan surat Iqra. Fatakunu awwaliyatan muqayyadah, sehingga dia menjadi awwaliyah muqayyadah. Kemudian awwaliyah muqayyadah yang kali pertama turun tapi tidak mutlak, tapi muqayyad. Muqayyad terkait dengan sesuatu. Yang mutlak 5 ayat Iqra. Yang lainnya itu enggak mutlak, tapi terkait dengan sesuatu para ulama. Contoh. Mithlu hadits Jabir radhiyallahu anhu fi sahihain. Contohkan hadisnya Jabir radhiyallahu anhu dalam sahihain. Anna Abu Salamah bin Abdurrahman sa'alahu. Bahwasanya Abu Salamah bin Abdurrahman bertanya kepada Jabir, "Ayyul Qur'ani anzala awwal?" Quran mana yang kali pertama turun? Qala Jibril, Jibril mengatakan, ya ayyuhal mudathir. Qala Jabir, berkata Jabir, ya ayyuhal mudathir. Ini dalam Bukhari Muslim. Jabir mengatakan yang kali pertama turun, ayat, ya ayyuhal mudathir. Qala Abu Salamah, berkata Abu Salamah, umbi'tu antahu iqra' bismirabbikal ladzi khalaq. Aku diberitahu, aku diberitahu katanya yang kali pertama turun ialah iqra' bismirabbikal ladzi khalaq. Bagaimana ini? Faqala Jabir, mana berkata Jabir, ala ukhbiruka bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah la ukhbiruka illa bima qala Rasulullah problem. La ukhbiruka. Aku tidak memberitahu kamu. Illa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebenarnya sama kamu, Rasul. Qala Rasulullah, Rasul mengatakan, jawabu fi hiram. Saya ini berbangga dengan dua hiram, dengan dua hiram. Ada kata jawabu, mujawarah, itu artinya tinggal, diam di gua itu. Sehingga seperti tetangga sendiri. Itu katanya aku tinggal di gua hiram. Salam ma'amawai itu jiwari. Maka tatkala aku menunaikan jiwarku, aku meninggal, aku tinggal di sana beberapa saat. Aku selesai itu, halong. Saya pun turun dari gua hiram. Tapi kalau hadis, kalau belum mengenal hadis cukup panjang, cukup panjang. Wafihi dan disebutkan di situ adalah apa? Saat itu Khadijah tak, saya pun menerangi Khadijah. Fakul itu, maka saya menyatakan terciruni. Selimuti aku. Wasabku aliyah ma'an barida. Tuangkan kepada aku air yang dingin. Wa unzila aliyah. Dan diturunkan kepada aku. Ya ayyuhal mudathir ila qawli wa ruzzat fahjur. Nah, riwayat ini sahih. Disebutkan kepada Muslim. Zahir riwayat ini menunjukkan apa ya, Pak? Yang kali pertama turun ialah Al-Mudathir. Paham ya? Sementara Mu'alif mengatakan yang kali pertama turun ialah Iqra. Bagaimana ini? Belum jawab lain. Jangan mengkompromikan. Belum mengatakan bahadil awaliyah. Awaliyah ini, kali pertama turun ini. Alladhi zakarah al-Jabir. Yang disebutkan oleh nama Jabir di atas. Bi'tibar, ingat bi'tibar, dari sisi awwali man nazala ba'da fatratil wahyi. Dari sisi yang kali pertama turun setelah berhentinya wahyu. Sehingga tidak bertentangan. Yang kali pertama turun secara mutlak, Iqra tetap. Kemudian setelah itu turun, berhenti, turun wahyu. Masa-masa fatrah. Wahyu berhenti. Lama enggak turun-turun. Nah, yang kali pertama turun setelah berhentinya waktu itu ialah Al-Mudathir. Begitu maksudnya ya. Ini jawaban sebagian ulama kita barakallahu fikum. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam bukunya Al-Bidayah wa Nihayah, juga jawabannya Az-Zarkashi rahimahullah dalam bukunya Al-Burhan fi Ulumil Qur'an. Sehingga tidak secara lupa. Tapi kali pertama turun setelah berhentinya turun. Atau di jawabannya kedua, awal ma nazala fi sya'n risalah. Apa yang kali pertama turun terkait dengan kerasulan beliau. Soalnya, jadi yang kali pertama turun Iqra, tanda sebagai nabi. Sementara yang kali pertama turun sebagai tanda rasul ialah Al-Mudathir. Paham ya? Jadi mana maksud? Sebenarnya, li'anna ma nazala min surat Iqra, sebab yang turun dari surat Iqra, sabatat fihi nubuwwah bin nabi. Ditetapkan dengan itu kenabian beliau. Wa ma nazala min surat Al-Mudathir, sementara yang turun dari Al-Mudathir, sabatat fihi risalah. Maka ditetapkan dengan itu kerasulan beliau. Ini mana maksud? Fiqawlihi pada firmannya Qum fa'andir. Walihada qala ahlul ilmi, oleh karena itulah berkata para ulama kita, inna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nubbi'a fi Iqra wa ursila bil Mudathir. Nabi dianggap sebagai nabi dengan Iqra dan dianggap sebagai rasul dengan Al-Mudathir. Yang ini jawabannya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Ringkasnya kok enggak ada pertentangan ya. Sehingga ringkas pembahasan kita yang kali pertama turun dari Al-Qur'anul Karim ialah 5 ayat pertama surat Iqra sebagai tanda kenabian. Baru setelah itu turun 5 ayat yang pertama Al-Mudassir sebagai tanda kerasulan beliau, sehingga tidak bertentangan. Adapun Al-Duha tadi itu kasus yang lain lagi. Selamat sebagai nabi sebagai rasul pernah wajib turun nama lama, dan yang kali pertama turun setelah itu dia Al-Duha. Adapun Al-Fatihah dikatakan sebagai surat pertama yang turun. Jadi bukan ayat, utuh. Satu surat utuh yang kali pertama turun ialah Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Al-Fatihah. Nah, hadza wadhihan insyaallah ta'ala. Terus pertanyaan saya adalah, untuk apa kita membahas tentang masalah ini? Yang kali pertama turun dan segala macamnya, untuk apa? Faedahnya apa terkait dengan masalah ilmu Al-Qur'an atau ilmu usul tafsir? Apa semata-mata pohon yang kali pertama turun itu terong gitu? Faedah yang berapa? Faedah yang pertama, saya mengerti faedah pembahasan-pembahasan yang ada ini. Oh. Faedah yang pertama ialah untuk mengetahui nasikh dan mansukh. Tahu apa maksud? Nasikh itu ayat yang menghapus. Mansuh itu ayat yang dihapus. Aku harus paham nasikh mansuh itu menggunakan sejarah. Paham ya? Ayat yang dihapuskan itu umumnya yang pertama kali turun. Ayat yang menghapuskan yang terakhir kali turun. Paham ya? Dengan ketahui ini yang pertama, ini yang berikutnya, ini yang setelah ini, segala macamnya, ketahui. Kalau ada nasikh mansuh, kita paham. Oh, ini yang pertama dihapus hukumnya. Ini yang kedua yang hapus hukumnya. Itu penting. Ilmu nasikh wa mansukh itu termasuk ilmu inti dalam usul tafsir. Jadi, pada yang kedua. Pada yang kedua kan, untuk mengetahui sejarah peletakan syariat Islam. Dan tahapan-tahapan pensyariatan dari awal hingga terakhir. Paham ya? Dikarenakan wahyu turun itu kan isinya pensyariat, memberikan bimbingan-bimbingan syariat. Akhirnya kita tahu bagaimana secara pensyariatannya. Yesus. Dan kita mengetahui bahwasanya agama itu diletakkan dengan cara bertahap, tidak berlodongan, pelan-pelan, ini dulu, baru ini, baru ini, baru ini, baru ini, baru ini. Faedah yang ketiga, ini diambil faedah oleh para dai di dalam menerangkan tentang bimbingan Islam itu harus dengan tahapan-tahapan. Secara langsung gelondongan disampaikan semuanya kepada umat. Tunggu dengar. Jadi ada ilmu fikih dakwahnya. Karena Islam itu peletakan syariatnya dengan bertahap, dengan proses, maka para dai-dai yang juga menyampaikan ilmu agama kepada umat pun juga harus dengan cara bertahap. sampaikan ilmu yang dasar-dasar, baru kemudian naik, naik, naik, naik, naik. Baru. Pada yang berikutnya, yang berbeda. Pada yang keempat, para konsumen ialah kita mengetahui perhatian yang sangat yang ditunjukkan oleh para ulama tentang Al-Quran. Sampai mengulas perkara-perkara yang sangat detail sekecil apapun tentang Al-Quran. Jadi perkara yang kali pertama turun saja dibahas, apalagi perkara-perkara yang lebih besar daripada itu. Tentunya pengulasannya lebih apalagi. Itu menunjukkan perhatian serius para ulama kita tentang Al-Quran. Itu menambah keyakinan kita tentang kebenaran Al-Quran, keagungan Al-Quran. Betul-betul para ulama mengkajinya, memperhatikan dengan serius semua hal-hal yang terkadang terang-terang sampai kepada perkara-perkara yang sangat detail, rinci, sekecil apapun. Itu faedahnya. Paham ini? Ada yang lain? Ada yang berikutnya, topik yang ketiga di pembahasannya lebih panjang lagi terkait dengan masalah asbab nuzul. Sudah mulai masuk inti ilmu asbab nuzul. Ya, saya mau tanya kan? Jam sama luwe 10 jam. Oh, 57 menit saya di jalan. Hampir saja. Ya. Itu kali pertama beliau didatangkan dengan wahyu. Nggak disebutkan ayat apa yang beliau terima ketika ini. Karena kita hanya tahu dari khabar, dari riwayat. Riwayatnya hanya menjelaskan tentang kaifiyah, tata cara turunnya wahyu. Nggak menjelaskan ayat apa yang disampaikan. Itu kali pertama, awal. Jadi nanti nggak ada yang disampaikan ayat yang lebih biasa. Sehingga saya itu kali pertama itu demikian, kemudian diteruskan dengan pertemuan di luar hari. Sehingga saya sedikit. Mengenai turunnya wahyu adalah bentuk suara lonceng ya tadi. Iya. Hanya lonceng-lonceng seperti punyanya Nasoro itu. Wallahualam. Sekali lagi ini hanya berita hadis. Aisyah radhiyallahu taala juga dikasih tahu Rasul. Paham ya? Apakah mana lonceng itu seperti mana-mana yang dipahami itu? Iya, kalau secara lafaz bahasanya yang namanya jarosun ya lonceng, sebagaimana yang kita pahami. Tetapi bagaimana bentuknya dan bagaimana itu ya kita nggak tahu karena yang mendengarkan langsung harus mengaronceng itu berarti bolehnya. Oh dah, dan juga bolehnya lonceng. Sanggup apa? Gimana? Yang paling sering Rasul menerima wahyu yang paling sering itu dari dengan perantara mereka Jibril. yang paling sering, yang paling masyhur. Nah, mereka diberinya dengan sebagai macam cara tadi. Barakallahu fiik. Yang empat cara tadi. Barakallahu fiik. Langsung orang lagi pada makan saja. Saya sudah jadi kayak solusi banget. Iya. Kalau melihat pembahasan para ulama terdahulu, mereka memasukkan cacing yang bahasa Arabnya dud itu cacing. Itu mayoritas ulama kita memasukkannya termasuk khotaib yang disikan yang diharamkan. Tapi setelah ditanyakan kepada sebagian masyayikh di zaman sekarang ini, ternyata mereka memperinci cacing lagi. Nah, macam-macam cacing itu, ada yang keluar dari tempat yang kotor, ada yang dari tempat yang bersih. Para kawan ini, sehingga masih perlu pengkajian luas tentang makhluk cacing. Kalau saya pribadi, untuk sementara jangan dulu sampai menunggu penjelasan yang lebih meyakinkan, yang lebih mantap. Ya, mayari buka, ilamalah. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada perkara tidak meragukan. Ada yang mengatakan itu manjur untuk obat di masuk. Apa namanya Pak? Tilo. Namanya Pak Tilo. Bukan nama obatnya namanya Tilo. Incing. Padahal ada lagi yang bisa untuk kalau kau ingin tahu penyebab yang alamnya apa kita madu sama telur sama kunir dicampur dengan propolis ya. Ada ramuannya kalau mau. Jadi ramuan kunir, telur madu, sendiri, kemudian propolis sendiri. Itu sangat mantul. Tidak usah pakai cacing. Asli dari bahan alami. Resep ke orang tua dulu. Madu, kunir, telur. Kuningnya aja kata. Sudah dikemas, wale. Inilah kita lihat dari revolusi. Iya, Pak. Kalau begitu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Selama yang pertama, tidak membahayakan secara medis. Paham ya? Membahayakan teman-teman racun dan segala macamnya. Dan kita tanyakan kepada tim dokter dari teman-teman kita, tidak membahayakan, itu lebih zen, protein, dan anunya daripada daging sapi. Enak teman tuh. Bagian juga. Tidak ada masalah. Saya tanya kenapa kamu mengandung racun, teman-teman? Tidak ada. Tidak ada masalah. Kecap, tidak ada masalah. Tidak mengandung senyap, kan? Hah? Untuk dikumpulkan bagi senyap ini. Sangat gendut. Mengenai dan hadis-hadis kutsi sendiri itu gimana kan? Pak, sampai ada yang doi segala itu kan. Hadis kutsi. Nah iya, tidak hanya menggunakan periwayatan, nah, menggunakan cerita. Ya ini masih ada perbincangan di kalangan para ulama kita. Ada yang mengatakan lafaz dan maknanya dari Allah. Ada yang mengatakan makna dari Allah, lafaz dari Rasul. Itu perbincangan kami di kalangan. Yang lebih kuat yang mana dah? Belum. Yang masyhur di kalangan para ulama kita tentang masalah diskusi makna dari Allah, lafaznya dari Rasul. Masyhur. Saya itu dekat ulang. Saya kan dengan ini dan seseorang yang saya misalnya menjual sesuatu kepada saat misalnya sebuah barang, itu dia meminta tempo seminggu misalnya. Terus kemudian si alum itu menjual ke orang lain dengan perantara apa namanya leasing, jadi kredit. Dia minta orang apa besar bank juga bank, dan nanti juga bank inilah yang membayar cash kepada saya, dan barang yang dibeli ya yang lain itu melalui bank tadi itu, dikredit dengan rata-rata bank tadi itu. Karena sampai sekarang kan susah ambil tiket, sehingga dia bekerja sama, jadi pihak jenengan yang telah beli saya ini bekerja sama dengan pihak bank atau leasing untuk mengkreditkan barang, nah, antum dapat cash dari bank atau dari bank leasing. Nah, apakah saya yang menjual yang tak saya tahu kondisi itu terkena ya, termasuk tahun atau terputus? Nanti yang bayar antum siapa? Saya. Iya. Saya masih utang sama antum. Iya, tempo satu minggu gitu. Tidak tempo, jam setengah tidak tempo. Kita saja dia selalu tidak tempo. Seminggu atau dua minggu. Nah itu dia menjualkan orang lain juga begitu. Dikreditkan, cuma dia dapat uang cash dari bank. Nah itu nanti dibuat dikasih saya yang dia tidak tempo satu minggu atau dua minggu itu. Nanti apakah orang lain yang beli barang tadi bayar ke siapa? Iya, yang kita leasingnya itu. Nah itu sekarang seperti itu, Ustaz. Kalau dikasih susah sekali gitu loh. Artinya antum tahu, iya, kayak gini. Iya tahu. Apakah boleh antum jual saya? Iya, gitu. Terputus tidak? Iya. Kalau antum tahu, ya coba. Kalau antum betul-betul tahu, ya. Iya, betul sendiri loh. Langsung. Iya, karena ada unsur tahun, harus menolong. Kalau kan tidak tahu, ada masalah sekarang terus antum sama saya ketika itu tidak tahu. Dan tidak boleh jadi tahu. Tidak boleh jadi tahu. Iya. Kalau betul-betul sangat tahu, orang pasti dilempar ke sini. Bukan apa? Akuan untuk aku. Saya rasa. Ada untuk tahu. Halal. Cukup ya? Cukup. Nah, berarti kita subhanallah. Habis. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تقبلوا حفظكم الله.